السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung bacaan kitab kita, masih lagi berada di bawah tajuk berkenaan 15 perkara yang mendatangkan bala ke atas umat manusia. Kita telah membaca sampai pada masalah orang hina dina menjadi penganjur kaum. Kita sambung pada masalah 180. Masalah 180. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi: Wa ukrima ar-rajulu makhafata syarr. Dan dipermuliakan seseorang kerana takutkan kejahatannya. Wa ukrima, diikramkan, dimuliakan. Ar-rajul, seorang laki-laki, makhafa, kerana hormat, kerana takut syarri akan kejahatannya. Ali, yang mana Nabi kata apabila orang jahat ni orang hormat. Orang yang buat jahat, orang yang buat muka, orang yang jadi tamsing, itu dihormati, ditakuti kerana tamsing dia, kerana jahat ni. Maka ini satu tanda mustahak turunnya bala ke atas manusia. Jadi saya baca mustahak lah. Ya, lagi tuan-tuan silap dia dengar mustahil pula. Sebab kita tengok tajuk CD kita mustahil. Ha, jadi dia mustahiq. Dia ada qaf di belakang. Kita sebut adalah mustahak lah senang supaya yang buat CD nanti tak silap dah. Nanti dia macam mustahil pula. Mustahak diturunkan bala ke atas manusia, iaitu dipermuliakan seseorang dan dihormatkan dia kerana takutkan kejahatannya dan celanya. Makanya yang ni yang berlaku pada hari ni. Mak bapak sekarang takut pada anak-anak kerana anak tu jahat. Nak tegur, nak marah, nanti lari daripada rumah. Biarkanlah. Tak ada dinasihat, tak ada ditegur, takut. Mak tak berani buat apa pada anak, bapak pun tak berani buat apa pada anak. Sebab takut anak tu buat macam-macam nanti. Habis-habis koman pun lari daripada rumah. Itu belum masuk lagi dipukul ni kita, dibunuh ni kita. Diam je lah. Takut dengan rempit. Dengan mak rempit pun takut sekarang. Dibunuh je sekarang ni mak rempit. Kalau kita gehon aja tuan-tuan, 150 orang mak rempit akan kerumun kita. Dipukulnya kita dengan helmet je. Mati. Bukan kata kita pun takut. Polis rapik pun takut. Ini yang kata Rasulullah sebut dalam hadis ini tentang tanda-tanda akan berlakunya bala Tuhan. Maka apabila datang seorang itu kepada kamu, lalu dengan segeranya engkau hormatkan dia, dan telah engkau sediakan baginya tempat duduknya daripada kerusi yang baik-baik dan bilik yang comel, dan kau sorongkan kepadanya makanan yang dan minuman yang sedap-sedap dan yang bagus, dan engkau duduk di hadapannya berbual berlabur dengan sehabis-habis mesra. Di dalam itu kau sorongkan ke hadapannya barang yang mabuk seperti rokok dan sebagainya, atau apa-apa manisan. Hari ini dah kena buat dah macam itu. Kalau keluri kenara, kena buat dah macam itu. Kalau tak buat, dikutuknya. Kalau tak bagi bunga telur, tak bagi tu apa tu, beg, sekarang ni bukan lagi bunga telur malah. Satu beg dibagi. Dalam beg tu segala makneka ada. Dengan telurnya, dengan kuihnya, sapu tangannya, coklatnya, semua ada. Tak bagi yang itu, diumpaklah. Hai, takkan bagi RM10 telur ke putih je dapat. Jadi tak nak orang kutuk, pasal buat sekarang. Tak nak orang kata, dah jadi kena buat. Takut orang kata, yang ini yang yang berlaku di akhir zaman ni. Takut nak tegur orang, tak berani nak tegur kemungkaran, dan terpaksa membuat sesuatu sebab takut orang itu condemn pada kita. Maka semuanya itu supaya mendapat kepujian kamu, dan tiada aib celanya ke atas kamu. Dan bila berjumpa ia dengan kekasihnya, berceritalah ia, aku telah pergi ke rumah si Anu, dimulianya aku, dihormatnya aku, diberinya aku makan dan minum yang sedap-sedap, dan diangkat apa-apa manisnya dan barang yang sedap-sedap padanya. Cukup sedia elok tempat duduk dan tempat makan minum. Dan tiada dikatanya engkau itu orang tidak bagus, tiada memberi hormat, tiada memberi makan, duduk makannya di atas tanah, tiada dijabuti sekalipun, tiada berkecek dan mesra, tiada, tiada dan tiada. Yang tu yang tak mau. Kita buat biar orang puji kita. Kita buat ni biar orang puas hati. Kita buat ni biar tak ada komplain. Maka orang hari ni buat bukan lagi kerana tuntutan daripada agama, sebaliknya tuntutan supaya orang tak kutuk, orang tak mumpat, orang tak caci. Manusia buat sekarang ni sebab takut orang caci. Manusia buat hari ni terpaksa layan hari ni sebab takut orang komplain. Maka apabila berlaku demikian, yakni menghormatkan seseorang kerana takutkan kejinya dan takutkan aibnya, maka itulah alamat mustahak diturunkan oleh Allah bala. Macam hari ni kita buat sesuatu ni sebab takut orang kata. Kita hari ni takut nak tegur, macam-macam kita tak berani cakap, takut kena boikot. Takut orang pulau kita. Tok imam tak berani tegur makmum sebab takut makmum lari. Ustaz tak berani tegur anak murid sebab takut anak murid lari. Anak makmum pula tak berani tegur tok imam sebab takut tok imam merajuk lari. Makmum tak berani tegur jawatankuasa surau sebab takut nanti jawatankuasa surau kunci pintu. Tak boleh sembahyang. Jawatankuasa pun tak berani tegur jemaah. Kat siapa? Takut jemaah nanti pindah tempat lain. Surau dia tak ada orang. Jadi budaya takut dan budaya takut dah jadi berebah merata dah. Tak berani nak menegur pemimpin, takut kena buat apa-apa nanti. Dan pemimpin pun tak berani tegur rakyat, takut rakyat tak tengok nanti. Dah jadi timbul satu budaya takut. Jadi kalau aku buat macam ni, risikonya macam ni. Kalau aku tegur macam ni, jadi macam ni. Jadi akhirnya perbuatan kejahatan tu dibiarkan. Dibiarkan. Tak berani tuan-tuan. Kalau kita tutup kandang babi pun tak berani kita. Sebab kita takut cina-cina babi tak sokong kita. Ini yang Nabi sebut. Wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Lantaklah, datanglah wabak ke semua babi ke semua apa, lantak je. Jadi ladang babi tu tak tutup, takut cina malah kita. Dulu masa sesemua burung habis hayam dibunuh. Kita ingat 2-3 tahun lepas, sesemua burung habis hayam tu kena bunuh. Ayam kampung kena bunuh, tengah tidur pula. Datanglah orang pakai baju macam makasawan. Macam baju makasawan, tangkap ayam-ayam bulan guni di semuanya racun, mampu ayam tu. Menuh makcik-makcik di kampung, menuh pakcik-pakcik ayam kampung kena bunuh. Tak apalah, udah tersemua burung, kata dia. Nak buat macam mana? Sabur je lah. Sekarang tersemua babi. Kenapa tak dibunuh babi? Kalau tersemua burung, bunuh ayam. Kalau tersemua babi, kenapa tak dibunuh yang babi itu? Babi itu ada imun ke? Ada immunity ke babi ini? Dia boleh AF masuk. Dah keluar masuk balik. Kejauhannya. Ini kita tak mahu tuan-tuan budaya macam itu. Dah kata bunuh. Mesir berani buat. 250 ribu ekor babi mampu dia bunuh habis. Sebab orang Kristian bela tempat dia. 250 ribu ekor babi bunuh bagi mampu. Rakyat dia cuma ada. Rakyat dia ada 70 juta di Kaherah saja. Babi dia cuma 250 ribu ekor. Tapi kita ni rakyat 27 juta. Babi berjumlah 2.5 juta. Daripada 700 lebih tuan-tuan. 700 kandang. 27 juta babi 2.5 juta. Tak pada tuan-tuan. Tak apa yang pergi ke dalam babi ni. Tapi kenapa tak ditutup? Takut nanti pengundi boikot. Dipangkah calon lain. Bila wujud budaya-budaya ini tuan-tuan, sekarang kita dapat. Mari penyakit. Hari ini dah resmi dah. Dah mari dah. H1N1. Dah sampai dah di Malaysia. influenza A H1N1 dulu dipanggil semua babi, tapi pasal babi tersinggung tukar nama lain salah. Babi serasa tukar nama lain. Dah sampai dah tuan-tuan negara kita, dalam kita duk jaga, dalam kita duk peduk, dalam kita duk jaga tanah kontrol sini sampai dah. Kita jaga di pintu masuk, kita jaga di KLIA, kita jaga di sempadan, tutup seremban dengan Melaka kena meningitis. Dah mati lagi seorang meningitis pula. Kemarin Akademi JPJ, hari ni pula pula Paul punya pelatih pula. Kita tekak di sini, mari tang sini. Tak dan habis demam denggi, dia mari demam cikgunya. Habis demam cikgunya, dia mai pula semua babi dah. Tak habis semua babi, meningitis pula datang. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni, puncanya apa? Puncanya sebab kita takut nak cakap, takut nak ambil tindakan, terlalu nak jaga hati orang. Bila terlalu nak jaga hati orang, tidak mau menjaga peraturan-peraturan Allah Ta'ala, ini dia tuan-tuan. Jadilah pada kita, bala-bala yang datang pada kita, yang rasa sekarang ni tak tertepis dengan kita ni. Ya, tak tertepis satu-satu di jalan raya, dengan cara balak di jalan raya. Dengan udara, dengan balak pernafasan kita. Dengan balak semua nak mendapat tak boleh dan sebagainya. Dengan duit, dengan kemelek setan ekonominya. Dengan masalah sosial, masalah sosialnya. Macam-macam tak tertepis. Baik. Kemudian, bahkan menghormatkan itu ialah kerana membesarkan orang itu kerana tuanya atau kerana alimnya atau kerana ia orang yang berhormat, sebagaimana membesar dan menghormatkan secara tarafnya dan secara orang yang menghormatkan tiada melampau-lampau. Di dalam agama kita, nak menghormat ni tak salah. Tak salah nak menghormat-hormat ini. Dia kata kita kalau nak hormat kerana apa? Kerana membesarkan orang itu kerana tuanya. Tuanya tu kita hormat. Sebab itu bila kita pergi majlis apa-apa, naik bas kan, naik kereta api kan, naik apa benda pun, bila tengok orang tua, kita bagi tempat. Ya, seorang anak berjalan dengan bapak dia pergi kenduri kahwin. Ya, bapak dah tu, anak jalan dengan bapak pergi kenduri kahwin, cari kerusi bawa kemah, dah tak ada kerusi ni. Tinggal satu punya kerusi. Anak pergi ambil nasi, duduk situ. Bapak carilah mana-mana kerusi kosong, bapak duduklah ya. Arab tu perbuatan anak. Patut kau bagi pada bapak kamu. Ini dia duduk atas kerusi, dia tunggu bapak dia. Bapak ambillah bapak, agak-agak tak ada kerusi. Makan dia pokok dia bapak, duduk sini lagi sudah. Ini contoh orang tak hormat kepada orang tua. Dia kata yang nak hormat, hormat pada orang tua. Nombor satu. Yang kedua, hormatkan kerana alimnya. Kerana ilmunya itu kita hormat. Ha, ciumlah tangan orang tua, tak salah pun. Ciumlah tangan orang alim, tak salah pun. Atau kerana dia orang yang berhormat. YB lah tu. Kerana dia orang berhormat, kita hormatlah dia. Ya, baru bulan lepas kan saya pergi ceramah di mana kan. Saya ceramah tu YB datang resmi. Banyak agenda tuan-tuan, letih tuan-tuan. Letih ya amat, kita sampai pukul 9 pagi. Saya nak cakap 11.30 baru boleh cakap. Kawan tu nak cakap, kawan ni nak cakap. Persembahan yang ni. Ya Allah, letihnya. Dahlah kita letih. Sebelum saya bercakap, YB resmi dulu. Tengah dia bercakap, orang duduk bu. Bu, kesian tuan-tuan. Menung saya. Sampai dia kata, tuan-tuan, tolonglah hormat saya. Tuan-tuan, kesian tegak saya. Menung. Kalau saya jadi dia balik lagi pasal nanti di rumah. Dia YB perempuan. Orang tak suka. Lama lah dia kata, boleh lah. Ya Allah. Ya, kat dia tuan-tuan, saya pun dulu nampak. Jadi tuan-tuan, ialah dia belah mana pun letak kat dia lah. Tapi sebagai pemimpin, hormat dia lah. Agak-agak tak mau dengar, pergi jamban. Agak-agak tak suka dia cakap apa tu, tuan-tuan duduk menung dalam tandas tu. Dia habis, baru keluar. Janganlah kita bu dia, kesian dia tuan-tuan. Kesian, saya tengok pun kesian. Baik, kemudian dia kata hormat dia, membesarkan dia dan menghormatkan secara tarafnya. Dan secara taraf orang yang menghormatkan tadi pula, tiada melampau-lampau. Janganlah hormatnya yang melampau-lampau sangat. Yang bukan-bukan sampai dia kata berhabis-habis diri berhutang. nak sambut menantu sampai habis-habis hutang ni. Atu yang datang jumpa saya bawa kad. Kad bank. Dia kata, ustaz tolong pegang kad bank ni. Ini kad saya. Ustaz pinjamkan saya RM10,000. Sebab anak saya nak kahwin. Saya kata, dah tak ada duit, buat apa lah RM10,000. Kahwin sudah lah, nikah sudah. Ambil 10 talam, buat di surau, sudah lah. RM10,000 juga. Tak boleh, tak apa kata orang. Nampak-nampak ni. Apa kata orang? Orang pun ada anak buat penuri, kita pun ada juga. Tak. Yalah masalahnya, kita ada anak tapi tak ada duit. Demo ada anak, demo ada duit, boleh buat penuri. Kita ni cuma ada anak, duit tak ada, nak buat apa? Tak payah buat penuri. Tak, tak apalah ustaz, biarlah sewa. Nak sewa di dewan pula tu tu. Kalau sewa kemah depan rumah jadi lah, dah nak sewa dewan naik kor. RM10,000 nak pinjam duit saya. Saya kata minta maaf lah Tuan Haji. Minta maaf. Tak apa ustaz pegang kad ni, ustaz cocok je. Saya kata kalau duit ni ada, kad ni ada duit, buat apa Tuan Haji bagi saya pegang? Maknanya tak ada duit. Saya kata minta maaf. Saya nak pakai sekolah banyak. Banyak nak pakai duit. Ini pun menyakit tuan-tuan. Jadi kadang-kadang saya fikir juga. Dah tahu tak ada duit, buat kenuri buat apa? Yang nak seronoknya, orang lain. Yang menung setiap malam, bayar ke dia hutang semua ni? Kita yang menung. Yang anak dengan menantu dia seronok je tuan-tuan. Dia tak tahu pak dia berhutang. Dia menung bulan madu kat pangkuk lagi. Yang kita ni bulan madu di mana ni? Lain kalau pak dia tu kahwinkan kita dengan anak dia, tak apa. Boleh tak pak kita bagi pun? Ini yang rasanya orang lain, kita yang teruk pula. Jadi ini yang banyak orang buat macam tu sebab apa? Sebab tak nak orang kata. Kalau buat kenduri sikit-sikit, nanti orang kata. Buat kenduri sikit-sikit, nanti orang kata, kena cukup lah, dah mengandung lah. Ini tabiat kita. Cuma tuan-tuan tengok tabiat orang kita. Kalau kenduri hantarannya mahal-mahal, kita kata apa? Macam jual anak kan? RM20,000, insyaAllah. Sekarang dah meniaga anak dah. Orang duk mempan. Berapa ribu hantaran dia? RM1,500. Ya Allah, murahnya. Mesti ada berapa. Mahal pun salah, murah pun salah. Ini tabiat orang kita ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak kira semua orang, memang susahlah hidup kita. Sekarang kita kira satu je, kira hukum. Kira Allah Ta'ala. Allah kata haram tak? Allah kata berdosa tak? Kalau tak haram, tak dosa, sila buat. Kalau nak kira orang ni tuan-tuan, buat baik pun salah, buat jahat lagi orang kutuk. Buat baik pun orang kutuk. Jadi sekarang jangan takut kepada orang cakap. Sekarang kita buat je dulu tuan-tuan. Janji benda tu tak salah pada hukum. Dan dia kata, dan janganlah berhabis-habis diri berhutang dan pinjam meminjam dan berpenat lelah yang tiada berpatutan. Bahkan iaitu tidaklah salah pada syarak, bahkan disuruh hormat pula. Seperti masalah 181 dan 82 bagi juzuk yang ke-13. Membicarakan tentang bab menghormatkan tetamu, menghormatkan orang yang datang ke tempat kita. Di sini dia sebut tuan-tuan tentang berhutang. Tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-14 berkenaan wasiat. Bab berkenaan wasiat yang mana ada kita. Dalam hadis berkenaan dengan wasiat itu, dia ada 6 benda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, tidak ada wasiat bagi orang yang layak mendapat pusaka. Orang yang layak dapat pusaka, tidak ada wasiat. Anak tuan-tuan tu wasiat, anak tuan-tuan tu ahli pusaka, ahli waris. Mati je tuan-tuan, anak tuan-tuan akan dapat harta tuan-tuan. Maka anak tuan-tuan tidak perlu diberi wasiat. Wasiat harta tak perlu sebab mereka ni dah tentu dapat harta pusaka. Jangan tuan-tuan wasiat pula. Tanah bapak di Ampang, bagi dekat Abang Long. Tanah bapak di Kemusah, bagi dekat Angah ya. Tanah bapak dekat dengan Gombak, bagi dekat Acik. Itu wasiat yang tidak sah kerana Acik ke Angah ke Alung ke sudah tentu mendapat harta atau pusaka. Kalau tuan-tuan nak bagi, bagi sekarang tengah hidup. Nama dia hadiah ataupun hibah. Bagi siap-siap, tukar nama siap-siap, tukar geran siap-siap. Yang itu nama dia hibah, pemberian semasa hidup, iaitu tak talak, silakan. Tapi kalau wasiat untuk ahli-ahli waris tak disuruh dan tidak sah, melainkan ahli waris bersetuju. Kalau ahli waris tak setuju, maka tidak sah wasiat itu. Baik. Tetapi orang yang tidak berhak menerima harta pusaka boleh menerima wasiat dengan syarat tidak lebih daripada 1/3. Seperti anak angkat, tuan-tuan. Anak angkat tak layak dapat pusaka. Maka tuan-tuan bolehlah wasiatkan. Kalau ayah mati, duit ayah sekian banyak bagi pada adik angkat kamu. Dia ni orang susah, ayah bela dia. Maka boleh diberi. Sebab tak lebih daripada 1/3. Itu bab wasiat. Kemudian Nabi cerita pula tentang angkat. Nabi kata jangan hubung anak orang dengan bin kita. Haram. Kita bela anak orang, kita binkan pada kita. Hukumnya dosa. Walaupun anak itu ialah anak kakak kita. Anak abang kita. Kita bela, kita bubuh nama kita. Hukumnya adalah haram. Dan andai kata kita mati, anak angkat yang dibinkan dengan kita tadi mengambil harta pusaka, maka anak angkat tadi dilaknat oleh Allah berturut-turut sampai hari kiamat. Ya, sebab dia makan harta, dia makan harta daripada benda yang bukan harta dia. Bila dia kahwin, isteri dia makan. Isteri dia pun dilaknat. Bila dia dapat anak, anak dia makan harta, anak dia pun dilaknat. Bila cucu dapat, cucu pun dilaknat. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Yang mana ada anak angkat, jangan bubuh bin, tuan-tuan. Yang kedua, tukar nama pada bapak dia yang asal. Kalau bapak dia bukan Islam, bubuh alhamdulillah dan sebagainya. Yang ketiga, tolong pastikan bahawa dia tidak dapat harta pusaka. Melainkan kalau ahli-ahli waris bersetuju nak bagi pada dia. Silakan dapat. Kamu atas belas kasihan kami, kami bagi harta. Silakan. Boleh. Kalau tuan-tuan nak bagi juga pada anak angkat, tolong wasiatkan. Tak lebih daripada 1/3. Kalau takut tak sempat wasiat, bagi sekarang. Tak salah. Dipanggil sebagai hibah. Yang ketiga dalam hadis tu Nabi sebut tentang isteri. Tentang isteri. Rasulullah melarang isteri membelanjakan harta suami tanpa izin suami. Harta suami itu apa? Motor, kereta. Ustaz-ustaz kampung dulu kata apa? Kereta ke, motor ke. Boleh faham tak? Kita ni kalau pakai motor ke, kereta ke, sopalah. Motor ke, kereta ke, semua kereta belakang. Ustaz kampung-kampung dulu kan. Jadi suami punya harta, isteri tak boleh belanjakan, tak boleh gunakan tanpa izin suami. Tak boleh. Suami pergi krosos di Langkawi 2 minggu. Suami kata, Pak, jangan guna kereta ni dan jangan bagi pinjam kereta ni. Suami tak bagi. Datang adik si isteri. Kakak, pinjam je kereta Abang Mat. Nak pergi Putrajaya, ada putunya kambelon. Jadi haram kakak bagi, walaupun yang nak pinjam ialah adik sendiri. Haram. Pasal jaga harta suami sampai tahap macam itu. Yang keempat itu Nabi sebut, yang mana berhutang, tolong bayar. Ni penyakit kita ni. Hutang pandai, bayar tidak pandai. Sekupang tuan-tuan hutang tak bayar, tergantung tuan-tuan untuk masuk syurga. Tuan-tuan tak bayar hutang, amalan semua tergantung. Tak terangkat ke langit. Tak lama lagi kita nak sambut ni, Nisfu Syaban. Ada beberapa golongan yang tidak diterima ibadat walaupun dia baca Yasin malam tu 30 kali Yasin. Malam Nisfu Syaban ni, Rejab Syaban, tak lama lah. Tuan-tuan kadang-kadang baca Yasin sampai 3 kali malam Nisfu Syaban. Sekali baca doa, kali kedua baca doa lain, kali ketiga baca doa lain. Padahal kalau baca sekali pun cukup dah. Tapi tobiat kita nak baca juga 3 kali. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada 18 golongan yang tak terangkat amalan pada malam lah. Pada malam 15 Syaban itu. Siapa dia? Orang yang hutang tak mau bayar. Selagi dia tak bayar hutang, bukan dia tak mampu, bukan dia tak ada duit. Saja-saja dia lengoh-lengohkan pembayaran hutang. menjadikan tuan-tuan ibadat ditolak, letih tuan-tuan. Orang berhutang ni menipu tak tinggal. Minggu depan aku bayar, minggu depan aku bayar. Lah, dah 10 kali lah minggu depan. Tak bayar-bayar lagi. Kadang-kadang buat rumah tak bayar pada tukang. Tukang guna duit sendiri, siapkan rumah. Bila habis rumah, dia dah duduk, dah berak kencing dalam rumah. Duit tukang dia tak bayar. Jenis apa punya orang ni tuan-tuan? Sedangkan Nabi kata, bila kita upah seseorang, sebelum kering peluh dia, bayarlah upah dia. Nabi pesan, sebelum kering peluh seseorang, bayar upah dia. Ini bukan kata kering peluh, kering habis dah. Tak bayar-bayar lagi tuan-tuan. Semayang rajin, jemaah rajin, mengaji rajin, hutang tak rajin bayar. Dia hutang sana, dia hutang sini, dia tutup sana, dia gali lubang sini. Ni kita dah baca ni tuan-tuan, orang yang macam ni tidak diterima ibadatnya. Berjaga-jaga. Yang kelima dia sebut di situ dalam hadis tu, orang yang menjamin. Orang yang menjamin orang lain berhutang. Kalau dia tak bayar hutang, penjamin kena bayar hutang. Ini Nabi pesan. Kita jamin satu budak hutang. Budak tu tak bayar, kita kena bayar hutang budak. Ini hukum menjadi penjamin. Baik, kita sambung. Wasyuribatil khumur. Dan banyak orang meminum arak. Lah ada pula bir tak mabuk pula. Apa ishtaq apa nama? Ya, ishtaq. Bir tak mabuk. Udah bir tak mabuk pula. Kalau dah tak mabuk, yang kata pun nama bir betul apa? Buk istak pula ha? Yang kata pun nama bir tak mabuk sepak. Bir tidak mabuk, bir halal. Yang kata pun bir tu sepak. Faham pada kita semua, bir tu semua haram. Faham pada kita, bir tu nama Arab, jenama Arab. Faham orang bir ni haram lah. Serupa dengan babi lah. Ada babi halal, babi halal lah. Tak ada. Serupalah dengan bir. Tentulah guna nama bir, bubuhlah nama minuman ishtar. Sudahlah. Minuman macam ni, minuman apple, zapple, tak apa. Semua orang tahu. Yang kita gadai bubuh nama bir, macam apa? Nak cari glamour. Anda kena tarik balik. Bir halal. Ya, orang tak mahu tu. Balik pada asal balik, buh nama ishtar sudah. Susah bubuh nama lain. Ya, bubuhlah nama. Dan apa nama, jangan menggunakan nama-nama yang haram ataupun yang menjurus ke arah yang haram. Baik, sesungguhnya apakala banyak jadi orang minum arak, maka ialah satu daripada tanda mustahak diturunkan azab Allah. JKF 3435, lampu kereta tak padam. JKF 3435, tolong padam lampu kereta. Baik, kemudian maka di sini telah ditanyakan orang, adakah minum arak itu dari belum Islam sampai kemudian sampai zahir Islam telah ada orang yang minumnya, maka betapa pula mustahak turun bala. Dia kata, ustaz, orang minum arak ni ustaz, zaman dulu dah ada dah ustaz. Zaman dulu dah ada. Bukan zaman sekarang je. Kapal Titanic yang tenggelam tu pun orang jumpa arak dalam dia, masih elok lagi dalam botol-botol dia. Malah kapal-kapal yang tenggelam dalam Selat Melaka, yang tenggelam dalam Laut Cina, ada botol-botol arak yang boleh diminum lagi. Jadi daripada dulu ustaz, macam mana yang kata turun bala tu, maknanya turun bala ni sentiasa turun bala ke ustaz? Baik, jawapannya, bermula yang dimaksudkan di sini ialah terjadinya banyak meminumnya dan berkembang ia di merata-rata ceruk. Ya, pada tahun dulu-dulu orang minum arak. Tapi orang tak pernah minum di kapal, kapal terbang. Sekarang orang minum berselera di kapal terbang. Dulu orang minum menyorok-nyorok arak. Sekarang orang minum tutup jalan, letak kaki, letak meja di kaki lima, letak meja kerusi di kaki lima, pakat duk minum arak. Dulu puak-puak Cina minum arak, puak-puak Hindu pun minum arak, tapi dia minum seorang-seorang dia. Sekarang minum dengan satu dataran yang luas, satu laman yang luas, kaki lima boleh tutup kedai, dihias dengan dengan yang hebat-hebat, kedai yang hebat-hebat, yang ni yang maksudnya. Arak bukan setakat diminum saja, arak tu dah jadi sumber pelaburan yang sangat menguntungkan. Arak diletakkan pada jersi bola dan semua orang minat kepada Liverpool. Sedangkan Liverpool itu ditajuk oleh Qasbah. Orang minat, memang tuan-tuan tak minat arak, tapi tuan-tuan minat Liverpool. Stephen Gerrard. Dia sebut saja. Minat. Sama lah tu. Minat pada dia seolah-olah menyokong kepada arak. Tuan-tuan buat kempen boycott Yahudi, boycott Yahudi. Boycott Liverpool dah juga. Jadi juga peminat derik, pakai baju merah juga. Bila lawan secara langsung, EPL, dia tengok bola di kedai mamak. Kedua tiga pagi, tengok Liverpool lawan dengan Arsenal. Kalau tuan-tuan boycott kepada Yahudi, boycott kepada barangan-barangan Yahudi, kenapa tak boycott kepada Liverpool? Liverpool juga menyokong Arab, malah di jersi dia terpampang dengan gambar Arab. Sama lah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita hari ni bercakap tentang soal Yahudi, soal boycott, mana ada orang sebut dalam negara? Tak ada lah ceramah nak boycott Yahudi. Tak ada lah cerita perindahan Yahudi. Yang mana masih kuat di kereta dia masih ada lagi. Safe Gaza. Yang mana masih kuat lagi, safe Palestin ada lagi. Yang mana tak ada lah, dengan sika tu pun dia buang habis. Kita tidak mau menjadi manusia yang hanya semangat dia sikit. Kita nak kalau kata haram, haram tu. Yang berkaitan dengan dia pun, haram aku tak suka, tak suka tu. Tu tak nak suka dengan apa ustaz? Kalau lah Liverpool tak boleh, MU tak boleh. Allah melambak lagi tuan-tuan, PKMS Selangor ada. Apa tak bolehnya? UPB my team. Ha? Allah. Tu pun kira hebat pun tuan-tuan. Johor pasti gudang kira hebat. Okey lah tu. Daripada benda-benda arah ni. Baik, kemudian. Maka dengan sebenarnya apakala dilihat sebahagian sebagaimana zaman kita ini telah mengata arak itu segenap kampung dan ceruk-ceruknya orang minum arak. Dan arak itu dijadikan dalam bentuk yang lain daripada cecair. Nama syabuk, ekstasi, pil ermin dan sebagainya. Kalau minum arak menjadikan hilang ingatan. Bila makan pil juga jadi bodoh, jadi something, jadi garas. Dah jadi tuan-tuan. Akibat daripada arak, akibat daripada dadah ini, dia datang penyakit yang bermacam-macam. 84,000 sekarang orang yang kena HIV positif. AIDS. HIV AIDS saja sekarang di negara kita 84,000 orang. Banyak tu tuan-tuan. Bila kita ambil berat tentang AIDS? Bila Rock Hudson mati. Bila mati saja Rock Hudson, seluruh dunia bercakap tentang AIDS. Maka kita berkata insyaAllah di Malaysia tak ada AIDS. Di Malaysia ni kita kontrol. Selepas hampir 15 tahun, 20 tahun AIDS, 84,000 yang berdaftar tu tuan-tuan. Kebahagiaan besarnya berpunca daripada apa? Dadah. Berkongsi jarum suntikan dan sebagainya. Dan ulama-ulama mengatakan bahawa dadah termasuk kategori arak. Arak termasuk di dalam kategori dadah yang menghilangkan akal. Diberinya nama yang berbagai-bagai. Tidaklah senang orang-orang yang jahil mengenal arak ataupun bukan. Diberinya nama bir. Seperti bir. Maka iaitu ada beberapa banyak jenisnya dan berdarjah-darjah mabuknya. Ada bir yang diperam secara moden. Ada bir yang diperam secara tradisional. Yang secara tradisional dipijak-pijaknya anggur. Tuan-tuan ingat dia perah macam kita ambil perah buah kan? Arak tu dipijak ramai-ramai. Dibubuhnya arak anggur dalam tong, pakai tu pijak. Sampai dapat air. Itulah cara paling mudah untuk mendapatkan air anggur sebelum diperam, sebelum dicampur dengan alkohol, maka jadilah arak. Dan jenis-jenis yang berjenis-jenis mahal dan sebagainya. Maka di sini hendaklah saudara ambil ingat. Setiap yang cair yang memberi mabuk itu namanya arak. Maka arak itu sedikitnya dihukumkan macam minumnya seperti minum yang banyak. Walaupun setitik. Walaupun setitik dibubuh di dalam makanan, dia tetap dikira arak. Walaupun tuan-tuan tak minum arak, tetapi tuan-tuan makan ayam yang direndam dalam arak, tetap dikira sebagai arak. walaupun tidak mabuk. Dan tidak, yakni jika minum setitik pun hukumnya macam minum sebotol dua botol. Dan tidaklah boleh diminum akan dia dibuat kata ubat kerana dia bukan ubat. Orang dulu-dulu kalau bersalin, dia minum sejenis arak untuk menghangatkan tubuh isteri yang bersalin. Haram hukumnya. Lah kita dah semakin tahu tentang agama, kita semakin faham tentang agama, kita tak minum dah benda tu. Dulu pakat duk minum ke tu. Isteri bersalin, bagi minum. Dalam pantang bagi minum, konon-konon nak panas. Tidak ada ubat untuk kegunaan arak. Arak tidak ada ubat, melainkan darurah. Tuan-tuan makan nasi, tercekik tulang. Tercekik tulang ni, air apa pun tak ada. Tinggal arak saja. Tunggilah arak, jadi tulang tu tenggelam. Ha, yang tu tak apa, darurah. Menyelamatkan nyawa pada mesin tu. Jangan orang tu bagi pula, bagi, air apa ni arak, tak mau, mampus. Masa tu tak apa dah. Pasal dah tak ada. Dah cekik perut dia pun tulang tak mau keluar juga. Tumbuk dia pun tak mau keluar juga. Lah kena bagi arah. Pinjam kedai Cina sebelah. Pada masa itu lain cerita arah. Sebab dia darurah pada masa itu. Bahkan dialah sebarang seperkara benda yang mendatangkan mudarat. Dan dia dipanggil sebagai umul khabait. Ibu kepada segala kejahatan. Tuan-tuan tengok pada dadah. Asyik-asyik dadah. Mula-mula, dia curi duit. Kawan-kawan. Lepas tu, dia curi duit mak bapak. Bila mak bapak tak ada duit, dia curi duit jiran-jiran. Bila jiran tak ada duit, dia curi harta masjid, harta surau. Bila masjid surau pun duit tak ada, dia rompak bank, rompak kedai. Daripada dadah, dia boleh jadi zina. Daripada zina, dia boleh campak budak, dia bungkus budak, pitok wah gatik. Bila orang tahu, dia takut orang tahu, dia bunuh orang budak. Daripada zina, dia naik kepada bunuh orang. Puncanya apa? Puncanya adalah daripada arak. Jadi kalau kita nak selamatkan jalan raya daripada pemandu mabuk, bukan buat kempen. Don't drink and drive. Sebaliknya, tutup kilang arak. Tidak ada alasan untuk buka. Orang Cina tak boleh minum, orang Hindu tak boleh minum. Nak minum, minum dalam bilik park. Tak boleh minum tepi jalan, bawa kereta pula. Sekarang ni Hindu senang. Dia bunuh orang, lepas tu dia bagi mabuk. Bila polis tangkap, dia kata, saya tak galak, saya mabuk, saya tak sedar. Banyak tuan-tuan. Lepas dia bunuh orang, dia bakar orang. Lepas tu geng hak bunuh orang ni, bakar dia minum mabuk. Bila polis main tangkap, semua mabuk. Masuk mahkamah, semua buang kes. Sebab mabuk. Hak mati kena bunuh tu aja. Dia ada anak, dia ada isteri. Dia ada mak bapak nak kena tanggung. Mereka lepas kek. Macam apa? Mabuk. Sebab tu dalam Islam, siapa yang mabuk, bunuh orang, tetap dihukum bunuh. Kalau dia sengaja mabuk. Dalam Islam, suami yang mabuk menceraikan isteri dia. Tetap jatuh talak. Sebab dia sengaja minum. Melainkan dia terminum. Dia tak tahu itu arak, dia pergi minum. Mabuk. Yang tu tak kira. Tapi dia sengaja minum. Dengan sebab sengaja minum, kemudian dia mabuk, apa perbuatan dia pun dikira. Baik dia bunuh orang, baik dia mabuk, dia ceraikan isteri dia, hukum dia ialah jatuh dengan sebab sengaja dia minum arak. Baik, walau bital harir, laki-laki banyak memakai sutra. Yang seterusnya, bala berpunca daripada laki-laki banyak memakai pakaian sutra. Dengan diberikan bermacam-macam alasan. Ada yang kata sutra ni sutra campur. Bukan original Ustaz. Ini bukan pure Ustaz ni. Ini campur ni. Ada yang kata pula ni Ustaz ni sutra Korea. Yang ni Ustaz ni sutra Cina. Yang ni ini sutra Kelantan. Macam-macam alasan nak boleh pakai juga sutra. Baik, kita tengok. Maka ini satu perkara yang banyak terjadi pada zaman kita. Iaitu banyak kaum laki-laki memakai sutra. Sutra ni tuan-tuan hanya dikhususkan untuk orang perempuan. Sebab sesuai dengan lembut orang perempuan, sesuailah kain dia itu dengan kelembutan orang perempuan. Laki-laki ni sifatnya kata, orangnya pun kata, mana boleh pakai lembut-lembut. pakai kata-kata. Ada juga orang perempuan, dia kata pakai sutera ni tak boleh bawa semayang baju sutera, sebab sutera ni buat pada tai ulat, kata dia. Najis. Siapa kata najis? Kalau najis, takkan boleh pakai. Kalau sutera tu najis, takkan tuan-tuan boleh pakai. Ibu-ibu boleh pakai sutera. Dia kata, ustaz, sebab ustaz mengajar. Ada ustaz mengajar, dia kata tak boleh pakai. Pakai baju kurung, tak boleh pakai dengan telukung semayang. Buang baju kurung sutera tu, haram. Najis, buat pada tai ulat. Dia kata sutera ni pun ada buat tai ulat, haram lah. Eh, kesian ke ustaz. Ya, payah ustaz. Kalau sutera tu najis, apa sebab Allah hukumkan halal orang perempuan pakai baju sutera? Maknanya dia tak najis. Benda najis ni, laki-laki tak boleh, perempuan pun tak boleh. Itu makna najis. Ini dikhaskan untuk orang perempuan. Macam mas. Mas perhiasan itu untuk orang perempuan. Pakaian mereka. Silakan. Orang laki-laki tak boleh pakai mas. Melainkan gigi mas. Ya, itu pun kalau dah habis ikhtiar dengan gigi palsu, tak boleh buat. Dah 4 kali dah buat gigi palsu. Asyik buat, busuk. Asyik busuk, buat. Ya, dia tak boleh. Mulut dia tak boleh dengan gigi batu biasa. Jadi dia pergi jumpa tukang. Tukang kata, ini encik, you tak lah boleh pakai ini gigi batu lah. Lu punya gusi tak lah elok. Sekarang lu pakai mas lah. Gigi mas tak lah busuk punya. Ha, boleh pakai gigi mas. Hukum? Boleh. Ya. Minyak wangi alkohol. Ya, tuan-tuan tu ikhilaf ulama. Ada ulama berpendapat mengatakan bahawa boleh bawa sembahyang. Dia tidak dikira najis. Baik, jadi tuan-tuan, masalah laki-laki pakai mas tadi, yang pertama dibolehkan memakai gigi mas. Tak salah. Yang kedua, boleh dipakai hidung mas. Ya, tuan-tuan, hidung ni perompak geng ibul gabungan memang masuk dalam rumah. Di tetahnya hidung kita ni putih. Ni, putih hidung. Cari sepepat tak jumpa. Takkan tuan-tuan nak terbuka hidung jalan. Hujan turun, jurus masuk dalam hidung. Maka boleh dipakai hidung mas. Sebagai hidung palsu. Tapi zaman kita sekarang, bahaya. Tuan-tuan kena pakai grip. Ya, bawakan grip, pusing satu kampung. InsyaAllah orang tak rompak. Kalau tidak orang rompak, serahkan hidung. Baik, serahkan rompak. Dan yang ketiga dibolehkan untuk orang lelaki-lelaki, pakai pisang mas. Yang tu tak apa. Ayat tu tak apa, simpan dalam poket tuan-tuan. Nak semayang tadi, nak makan pisang tu, nak semayang, simpan poket pisang dalam poket. Nanti semayang, lepas semayang makan. Tengah sujud, gelai pisang mas jatuh boleh. Sujud lagi kedua, bangkit tak ada lah pisang. Ya, dia boleh ambil pisang mas. Baik, perempuan apa nama mas halal untuk mereka. Tapi laki-laki, walaupun haram pakai, boleh jual. Laki-laki cuma haram pakai mas. Jual mas, tak apa. Laki-laki haram pakai sutera, jualkan sutera, baju sutera, silakan. Sebab itulah dia tidak najis. Baik, tetapi laki-laki diharam pakai sutera. Sebab, saya katakan tadi, sifatnya berbeza untuk laki-laki. Dan telah dipermudah-mudahkan mereka akan hukum. Ada yang berkata, pakai sutera campur tak mengapa. Ada pula yang kata, sutera yang asli sikit, yang campur banyak, tak apa. Ada pula yang memakai sapu tangan sutera, tak apa. Lepak-lepak sapu tangan, buh dalam baju kot, tak apa. Ada yang kata, tai ni ustaz, tak apa sutera. Bukan luas mana, tai ni pun ustaz. Macam-macam dalil. Lama-lama hingga tiada perbezaan banyak dan sedikitnya, habis dipakai belakang. Tiada seorang berdua yang memakai demikian. Yang memperbuat demikian itu mengeluarkan hukum dengan remuk-remuk kata dan sangka-sangka juga, hingga jadi umum balua pada memakai sutera itu dengan sebab dipermudah-mudahkan akan hukumnya, dengan tidak dipelajari betul-betul akan hukum memakai sutera. dan tidak mengambil berat pada menjauhkan benda yang haram. Dengan hal yang demikian, sudahlah laki-laki serupa perempuan dan serupa dengan orang perempuan yang memakai yang halus-halus dan yang enak bagus. Maka laki-laki pun ikut sama memakai batik sutra, baju sutra dan sebagainya. Nak keluri kahwin pun buat baju Melayu sutra. Haram. Dengan semata-mata haram. Baik. Bagaimanakah laki-laki dibenarkan memakai sutra? Yang pertama, laki-laki diharuskan memakai sutra apabila dia mengidap penyakit kulit. Yang mana penyakit kulit itu menyusahkan dia kalau dia pakai baju biasa. Panas, gatal, merebak, miam. Maka diharuskan dia memakai pakaian sutra kerana sakit kulit. Bagi mazhab Syafi'i, boleh dia pakai baju sutra tu untuk dia keluar rumah. Sebab badan dia panau, kurak, kayak, alergi kulit. Aduh. Jenis aku biji-biji badan ni yang keluar nanah tu, kalau pakai baju biasa ni lagi kuat merebak dia. Bagi mazhab Syafi'i, boleh pakai sampai keluar rumah. Bagi mazhab lain, sekadar dalam rumah dan dalam laman saja yang boleh pakai baju sutra. Kalau orang yang berpenyakit kulit. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi majlis makan malam ke, makan siang ke, tengok banyak laki-laki pakai baju sutra, tuan-tuan pandang baik. Orang tu mungkin pandang kurak, ya, sayap. Jadi pandang baik lah. Terus-terus mumpak lah dosa. Jadi tuan-tuan anggap baik lah. Sayap ke mata, kurak dulu. Hukumnya boleh pakai. Kalau dia berpenyakit kulit. Jadi kalau tuan-tuan tak mau dituduh kurak, terus-terus pakai. Kalau saya tak ada kurak, saya pakai juga tak berdosa. Yang kedua, dibolehkan laki-laki memakai sutra untuk menutup pakaian dia yang koyak. Jika tidak ada kain lain yang boleh menutup baju dia yang koyak. Dengan syarat tidak lebih daripada 4 jari. Untuk tampung baju dia yang koyak. Itu saja dua keharusan bagi orang laki-laki memakai sutra. Pertama, apabila hujan. Di luar hujan. Pertama, apabila penyakit kulit. Yang kedua, apabila tuan-tuan menampung baju yang terkoyak, yang rosak dan sebagainya dengan tak lebih 4 jari. Ustaz, sapu tangan ustaz. Cuba kira sapu tangan berapa jari? Tak, 10 jari sapu tangan. Tak boleh pakai. Tail tak? Tail sutra? Tak boleh pakai. Ustaz ni, tail sutra ni hadiah isteri ulang tahun yang ke-10 ustaz. Hadiah tak hadiah? Ukur harap. Lepas tu takkan nak bakar ustaz? Siapa suruh bakar? Tak ada siapa suruh bakar. Pi jual kat Cina. Baik, okey. Ni isteri saya beli 300. Sekarang saya jual sama lu 100 lah. Haram ke ustaz? Tak haram. Tak mampu Cina pakai. Tak salah. Okey? Baik, adalah syarat kita menjadikan harus dipakai sutra itu bagi orang perempuan saja. Kerana perempuan itu ialah perhiasan bagi laki-laki. Kunna libasul lakum. Mereka, yakni perempuan, adalah perhiasan bagi orang laki-laki. Sebab itu sunat pada orang perempuan, berhiaslah dalam rumah. Jangan bila piknuri pakai sutra, duduk dalam rumah, apa pun tak pakai. Kain batik, baju t-shirt, upin dan ipin. Pakailah baju sutra. Dia kata, ustaz nak buat kerja ustaz. Kalau berjalan tu boleh tak buat kerja tu, nak tampak lah. Batu pinggan lah ustaz, foto lah. Biarlah kita pakai untuk suami. Makan nasi suami tu dengan bersutra kita layan dia. Baju kurung sutra lagi. Baju tidur sutra. Layan suami. Tak salah. Sebab dia adalah perhiasan bagi orang perempuan. Maka patutlah ia berhias dengan barang yang halus dan licin. Abang-abang pun, belilah barang-barang ni bagi kat isteri yang halus dan licin. Ini licin, lengan tak ada apa. Yang tu banyak. Tengkok pun licin, tak ada apa. Jari pun licin, tak ada apa. Dia ada perhiasan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Supaya menyukakan suaminya. Dan pula munasabah daging sutra itu dengan perempuan. Kerana kulit perempuan halus maka halus bertemu halus menjadi manislah ia, dan menjadi perempuan seperti hias bagi suami. Kemudian apakala datang si laki-laki pula mengambil sutra, dibuatnya pakai macam perempuan kerana bermegah-megah, baju batik dia 500, 1500, bermegah-megah, maka sudahlah memperbuat barang yang ditegah oleh syarak serta menyerupai perempuan yang halus kulitnya. Maka itulah sebabnya yang Nabi sabdakan, apabila banyak laki-laki memakai sutra, maka menunjukkan satu tanda musta'ab diturunkan oleh Allah bala. Yang seterusnya, wastughidatil qainat wal ma'azib. Bala yang seterusnya ditempah kerana diambilnya perempuan-perempuan menjadi penyanyi dan bunyi-bunyian petik tangan. Hadis yang seterusnya ialah punca mendatangkan bala apabila diambilnya qainat. Al-qainat maknanya penyanyi-penyanyi perempuan. Diagung-agungkan, diberikan kehebatan, anugerah, pujian, diberikan ruang yang cukup banyak dalam media, sehinggalah apa pergerakan perbuatan penyanyi-penyanyi semua menjadi pengetahuan umum masyarakat. Adalah hal ini satu perkara yang amat sukanya orang-orang sekarang. Bukalah akademi apa pun, berselerak orang nak masuk. Akademi pantau tia-tia, ramai orang masuk. Mentori orang masuk. Masuklah one in millionaire, semua orang nak masuk. Pantau, yang orang tak nak masuk, musabakah. Dia tak tahu teripak. Yang tu je dia tak tahu. Mana ada tuan-tuan orang nak masuk musabakah? Marhaban, berzanji. Tak ada. Tapi bab nyanyi ni masuklah. Banyak orang masuk. Tiada satu keramaian yang menghabiskan suka hati mereka melainkan dengan perempuan menyanyi. Terus saya cakap banyaklah tuan-tuan. Nak buat program apa pun kena ada menyanyi. Mai orang petak datang, kena iring dengan penyanyi. Jadi umum, jadi wajib dah. Sekarang, tak ada penyanyi, tak meriah. Nak sambut hari setiap usaha, penyanyi. Nak sambut hari ibu, penyanyi. Nak sambut hari bapa pun, kena penyanyi. Nak buat kempen apa pun, penyanyi kena ada. Nak bagi orang ramai datang dengan ceramah pun, panggil penyanyi. Nak bagi pampai ramai pun, buh penyanyi. Semua letak penyanyi. Sampaikan nak buat musabakah, selingan dia pun, kena panggil penyanyi. Nak bagi orang datang. Maka disambutlah oleh mereka dengan jemputan berhabis-habis wang. Satu lagu RM5,000, RM3,000. Kena 5 lagu, RM25,000. 10 tahun menyanyi, juta punya duit. Juta tuan-tuan. Nak bagi barang laku, lantik jadi duta produk. Panggil produk sini, artis jadi duta. Bawa produk ni, artis jadi duta. Dan dijemputnya dengan berhabis-habis wang kerana menghadirkan gelanggang tari dan menyanyi. Penuhlah mereka riuh rendah, suka ria mengadap tari menari dan menyanyi yang bermacam-macam daripada perempuan-perempuan, perempuan-perempuan sundal dan perempuan-perempuan wayang dan lain-lainnya. Itulah yang banyak berlaku di zaman kita pada hari ini, segenap negeri dan bandar. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi, apakala telah banyak diambil perempuan penyanyi, maka itulah satu tanda mustahak turun balah. Kalau belah Kuala Lumpur macam kita ni, disco mata ceruk, kelab malam rata-rata. Belah kampung tu, karaoke kampung. Kedai kopi buruk yang amat belah siang. Malam ni hidup. Disediakan satu set, satu sudut untuk orang perempuan ini karaoke. Order mi bandung, nasi ayam kampung dengan apa nama teh tarik sambil main karaoke, tengok orang perempuan menyanyi. Di kampung semua dah buat macam ni tuan-tuan. Semua dah buat. Dia masing-masing ikut tempat. Hak style kita macam ini. Style kampung macam ini. Dilantiknya, dicarinya muzik dan penyanyi untuk menghiburkan orang. Yang ke-184. Yang ke-184. Alat-alat bunyi-bunyian. Alat bunyian. Adalah alat-alat bunyian. Amatlah berkembang biak. Dan amat sukanya orang sekarang. Awal-awal alat bunyian yang mereka buat ialah gambus dan biola. Dan lain daripada itu seperti serunai, bangsi, gendang, rebana menjadi ikutan. Telah berkata mereka biola dan gambus dan beberapa macam alat muzik tidak haram. Telah bertanda mereka itu akan dakwanya menunjukkan tidak haram, iaitu hadis Al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Supaya terpedayalah orang yang jahil pada dakwah bohong mereka itu. Dan dengan sebab mereka itu mau menurut hawa nafsunya, maka mereka menghalalkan sesuatu yang haram dan menyesatkan orang lain. Sedangkan dalam hadis Al-Bukhari menunjukkan haramnya benda yang berpetik dan benda yang bergesek berdasarkan kepada bab ma jaa fi man yastuhilla al-khamr, bab barang siapa menghalalkan arak. Dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari disebutkan bahawa haramnya dan adanya hadis yang mengharamkan alat-alat muzik. Maka tidak ada sekali-kali hadis yang menunjukkan harus alat bunyi-bunyian di dalam mana-mana kitab sekalipun. Ingatlah wahai saudara yang takutkan sesat, janganlah terperdaya dengan perkataan orang yang mengatakan halal gambus, halal biola dan sebagainya. Kerana telah jadi pada zaman kita pada hari ini banyak bunyi-bunyian, itulah menandakan satu benda yang mendatangkan balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, orang sekarang mengutuk dan mencaci orang-orang dahulu. Tuan-tuan boleh dengar balik, orang tak percaya pada mazhab, orang kutuk Imam Syafi'i, orang petikaikan Imam Maliki, Hanafi dan sebagainya. Ini satu perkara yang patut kita takut, iaitu perkara orang sekarang mencaci orang dulu-dulu. Maka sekarang telah berlaku orang berani menzahir dirinya mencaci orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, orang ulama-ulama dulu, seperti berkata kita ni mundur sebab orang dulu-dulu, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Dikatanya menjadikan di bawah perintah orang dan menjadikan kita dalam keadaan jahil. Kitab-kitab lama ni menjadikan kita tak terbuka pemikiran. Kemudian dikatanya kita tidak berkemerdekaan. Dijadikan kita ni hina, miskin dan bodoh. Dikatanya lagi ulama-ulama dulu itu zaman bodoh dan ulama sekarang adalah ulama yang moden dan cukup pintar. Dikatanya lagi ilmu-ilmu sekarang banyak dan zahir perkara yang sulit. Zaman kita lah segala akal bersuluh dengan neraca bermacam-macam pengetahuan. Zaman sekarang ni orang dah celik nak kemerdekaan, hur cara Islam sejati. Zaman kita cukup alat kelengkapan dan sebagainya. Dikutuknya orang yang macam-macam ulama-ulama dulu, tak sesuai dan sebagainya. Maka apabila berlaku yang tuan-tuan, perkara yang disebutkan tadi, ya, dia sebutkan di bawah tu, ya, di bawah tu dia sebutkan pada kita, bila berlaku saja perkara-perkara tadi, maka turunlah kepada kita balak. Apa balaknya? Falyartaqibu 'inda dhalika rihan hamra aw khasfan aw maskhan. Dan nantilah oleh sekalian kamu, bila 15 perkara tadi berlaku, maka akan datanglah angin merah yang menerbangkan rumah-rumah sekalian kamu dan membantun segala pohon kayu dan tanam-tanaman rebah serta runtuh menimpa dan membunuh kamu. Ataupun kata Nabi, nanti dan lihatlah Allah Ta'ala menurunkan azab, ditelan dalam gempa bumi dan pecah belah tanah runtuh menelan yang di atas. Dan yang ketiga, diubahkan rupa manusia menjadi rupa kera, beruk dan babi. Itulah dia tiga azab yang Allah Ta'ala turun apabila 15 perkara yang Nabi sebutkan tadi kita kerjakan. Jadi tuan-tuan, kita akan huraikan lagi apakah maksud rihan hamra. Ada yang kata penyakit angin ahmar, akan banyak merebak. Al-Mahafan, gempa bumi, tanah runtuh, dibom manusia, peperangan, sampai runtuh bumi, runtuh bangunan, akan banyak berlaku. Ataupun Al-Mashan, diubah menjadi perangai, bukan ubah jadi rupa, menjadi perangai, perangai beruk, perangai babi dan sebagainya. Yang ini saya akan kuliahkan lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Apakah maksud tiga benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?